إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimahumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Yang dalam kesempatan malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-197. Masih dalam pembahasan haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya al-hajju ashurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah dikenal. Faman farada fihinna al-hajja, maka siapa yang mewajibkan dirinya untuk berhaji, yaitu dengan dia mulai mengikuti manasik atau rangkaian ibadah haji, fala rafata, maka tidak boleh beromong kotor, jorok, wala fusuq, tidak pula lakukan kefasikan, wala jidal ilhaj, dan jangan berdebat saat menunaikan rangkaian ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin, dan semua kebaikan yang kalian lakukan, ya'lamullah, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, dan dalah kalian mengambil bekal. Fa inna khairu zadi, maka sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, taqwa wa taquni, dan bertakwalah kalian kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimallahu taala disampaikan, Allah mengkabarkan bahasanya haji itu terjadi dan dilaksanakan di Ashur Ma'lumat, beberapa bulan yang telah diketahui. Diketahui oleh siapa? Hingga mukhatabin, orang-orang yang Allah ajak bicara dalam ayat ini. Artinya itu adalah tiga bulan yang terkenal, sehingga tidak perlu dijelaskan secara khusus. Sebagaimana lain halnya dengan puasa yang perlu penegasan bulannya, lain halnya dengan waktu-waktu sholat lima waktu yang Allah jelaskan kapan-kapannya. Adapun haji, maka dia adalah ajaran dari Nabi Ibrahim yang terus menerus fi dzurriyyatihi, ada di anak keturunannya, terkenal di antara mereka. Dan yang dimaksud dengan bulan-bulan haji yang telah dikenal menurut pendapat jumhur tafsir adalah Sawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fahia, maka di bulan-bulan inilah diletakkan atau terjadi badannya kegiatan ihram, kegiatan berniat untuk masuk rangkaian ibadah haji ghaliban demikian biasanya. Faman farada fihinna al-hajj, faman farada fihinna al-hajj, maka siapa yang telah mewajibkan dirinya untuk berhaji dengan dia mulai berihram, li'ana su'fihi, karena mulai melakukan satu amal ibadah, yasiruhu fardhon, itu menyebabkan melaksanakan ibadah tersebut adalah satu hal yang wajib untuk diselesaikan, walau kana naflan, meskipun itu adalah amal yang sunnah. Imam Syafi'i dan orang yang sehaluan dengan beliau berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan tidak boleh berihram haji sebelum bulan-bulannya. Kemudian saya saja mengatakan, seandainya kita katakan dalam ayat ini terdapat dalil untuk mendukung pendapat jumhur yang mengatakan sahnya ihram untuk haji sebelum bulan-bulannya, lakana qariban, niscaya pendapat yang dekat dengan kebenaran. Karena firman Allah Ta'ala, faman farada fihinna al-hajj, maka siapa yang mewajibkan dirinya untuk berhaji. Dalil adalah dalil annal farda, bahasanya kewajiban itu telah terjadi. Qad yaqa'a, boleh jadi terjadi pada bulan-bulan yang telah disebutkan, dan boleh jadi la yaqa'a fiha, tidak terjadi pada bulan-bulan tersebut. Wa ila, jika tidak demikian maknanya, lam yuqayyidhu, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan persyaratan tambahan dengan mengatakan siapa yang mewajibkan dirinya untuk berhaji di bulan-bulan itu. Fala wafata wala fusuka wala jidala bil hajj, maka tidak boleh beromong kotor, beromong dosa dan debat ketika menunaikan ibadah haji. Artinya wajib untuk menghormati ihram hajinya, terutama yang terjadi pada bulan-bulan haji. Adalah kalian jaga dari segala hal yang merusaknya atau mengurangi kualitasnya berupa ucapan khofas. Berupa khofas yaitu maknanya dalam hubungan suami istri, atau berupa hubungan suami istri berupa ucapan ataupun perbuatan. Khususan terutama ing dan bisa di dekat perempuan dengan dihadiri oleh perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan fusuk adalah semua maksiat. Di antara maksiat terlarang-larang dalam ihram. Dan debat yang dimaksudkan adalah debat, sengketa dan perdebatan. Ya, hal ini dilarang karena perdebatan itu membangkitkan munculnya kejelekan dan menjuruskan terjadinya permusuhan. Padahal maksud dari haji adalah penghinaan diri dan ketawaduan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bima'amkan amilan kubah dengan berbagai macam ibadah yang memungkinkan, dan menjaga diri dari melakukan berbagai macam kejelekan. Fa'innam bila nikayatul makruh, maka dengan itu hajinya jadi haji yang makruh. Dan haji yang makruh kata Nabi tidak ada balasan untuk melakukannya kecuali surga. Dan hal-hal di atas meskipun terlarang dalam setiap tempat dan masa, maka lebih terlarang, lebih keras larangannya saat kondisi haji. Dan ketahuilah bahasanya mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan maksiat itu tidak akan terwujud kecuali perintah telah dilaksanakan. Oleh karena itulah nyatanya ayat adalah firman Allah, dan semua kebaikan yang kalian ketahui kalian lakukan, Allah mengetahuinya. Maka di sini Allah mengatakan, ya, Allah menggunakan kata-kata min khairin berupa kebaikan untuk menegaskan kalau hukum yang atau muatan yang terkandung dalam pokokan ayat ini bersifat umum. Semua kebaikan, semua amal kubah yang mendekatkan diri kepada Allah dan semua amal ibadah termasuk dalam hal ini, yaitu Allah mengetahuinya. Sehingga dalam ayat ini yang terkandung motivasi yang demikian kuat untuk melakukan berbagai macam kebaikan, terutama di tempat yang mulia dan di satu tempat yang kehormatannya adalah tinggi, yaitu di tanah haram. Maka sepatutnya memperbaiki apa yang mungkin diperbaiki saat kita berada di tanah haram dengan memperbanyak sholat, puasa, sedekah, tawaf, dan berbuat baik kepada orang lain dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kemudian di ayat-ayat Allah memerintahkan untuk berbekal untuk safar yang penuh berkah ini. Karena dengan berbekal maka kita tidak membutuhkan bantuan orang lain. Kita menahan diri dari harta orang lain, tidak minta-minta dan tidak berharap. Dan dengan memperbanyak bekal itu ada manfaatnya, yaitu membantu sesama kawan yang berpergian. Dan mengingat itu adalah menambah kedekatan kita kepada Allah semesta alam. Wahada zat dan bekal yang dimaksudkan di sini adalah yang bisa menegakkan badan dan bisa menjadi bekal dan penyenang, yaitu penyenang fisik. Ada bekal yang hakiki yang terus menerus manfaatnya bagi pelakunya di dunia dan di akhirat adalah bekal takwa. yang itu merupakan bekal menuju kampung abadi, dan itulah bekal yang mengantarkan kepada kenikmatan yang paling sempurna, kenikmatan yang paling mulia, dan iman abadan selamanya dan seterusnya. Siapa yang tidak memiliki bekal takwa, maka dia terputus dari segala bentuk kenikmatan yang sempurna ini. Allah diwahyu tentang nikulisanin bahwa mukmin menyusul jalan mutakin, yang ini dan orang yang terputus dari maka orang meninggalkan yang tidak memiliki bekal ini, maka dia akan jadi sasaran segala kejelekan dan tercegah untuk bisa sampai ke tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Sehingga dalam ayat itu terdapat ujian untuk takwa. Kemudian Allah perintahkan takwa itu kepada orang-orang yang punya akal fikiran, dengan Allah katakan, bertakwalah kalian kepada Tuhan, wahai orang-orang yang memiliki akal. Artinya wahai orang-orang yang memiliki akal yang lebih dominan daripada akal yang hebat, katakan bertakwa kepada Allah kalian. Yang takwa kepadanya adalah perkara paling besar yang diperintahkan oleh akal. Dan tidak takwa adalah bukti kebodohan dan rusaknya pemikiran. Itu penjelasan saya asal di rahimahullah ta'ala untuk surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Di antara pelajaran yang bersifat umum yang bisa kita ambil dari ayat ini, di antaranya ayat ini menunjukkan, ayat yang penjelasan tadi menunjukkan, siapa yang mulai melakukan satu amal, maka dia seakan-akan mewajibkan dirinya untuk menyelesaikannya. Maka dia, maknanya dia mewajibkan dirinya untuk menyelesaikannya. Sehingga tadi berkaitan dengan ayat faman farada fihinal hajja, siapa yang mewajibkan dirinya untuk berhaji, maknanya adalah siapa yang sudah mulai melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah haji. Di situ terdapat faedah dan kaedah, siapa yang telah kemudian memasuki secara nyata satu amal, memulai mengerjakannya, maka pada dasarnya dia mengharuskan dirinya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu maka dari kaedah ini kita bisa membaca penjelasan Syekh Muzaimin rahimahullah ta'ala tentang hukum orang yang tidak berpuasa itu wajib qadha ataukah tidak. Kalau beliau memberikan rincian, kalau orang itu batal dengan sengaja wajib qadha. Tapi kalau orang itu sejak awal memang tidak niat untuk berpuasa, maka qadha baginya tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Kenapa kalau orang yang batal, maka berarti awalnya niat puasa namun dan siang-siang kepingin es cendol dan sebagainya. Ya, kenapa ini wajib qadha? Karena dia telah mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Artinya dia di awal pagi dia niat untuk berpuasa. Maka siapa yang telah memasuki awal satu amal, maka pada hakikatnya dia mewajibkan dirinya untuk menyelesaikannya. Kemudian maka tadi disampaikan bahasanya oleh sesaji bahasanya syarat haji mabrur adalah menghindari tiga hal yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Ketika haji, jangan rusak haji Anda dengan rofas. Rofas tadi pengertiannya jima atau mukodimah jima. Mukodimah itu boleh, mukodimah jima itu boleh jadi dalam bentuk ucapan, rayuan, ya, kata-kata yang memancing birahi seorang perempuan, ya, atau perbuatan mencium, meraba, mengusap dan seterusnya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh dilakukan ya, saat hari-hari haji. Demikian juga tadi dijelaskan yang dimaksud dengan fusuk ada segala macam maksiat, sedangkan jika artinya adalah debat. Dan yang namanya debat atau debat kusir itu tidak hanya terlarang saat haji, di luar haji pun terlarang. Debat di luar haji pun juga terlarang jika itu debat kusir, bukan debat yang berfaedah, debat untuk mendatangkan atau mendapatkan informasi-informasi dari pihak yang lain untuk menambah ilmu. Nah, meskipun debat itu misalnya itu terlarang di setiap saat, kenapa di situ ada larangan khusus saat haji? Jawabannya adalah untuk penekanan. Bukan artinya itu cuma tidak boleh ngomong jorok, cuma tidak boleh pas haji, setelah haji tidak boleh ngomong jorok. Tidak. Namun jika itu dilarang dalam setiap waktu dan setiap keadaan, maka saat haji lebih-lebih lagi. Kemudian beliau menyampaikan, sesak kita menyampaikan dampak buruk debat, berkatakan tuthirul syar wa tubihul adawa, menimbulkan permusuhan dan demikianlah perdebatan yang tidak sehat. Selesai debat itu ada ganjalan perasaan dengan pihak-pihak tertentu. Mika juga debat itu tuthirul syar, memancing untuk terjadinya kejelekan dan keburukan dengan berbagai macam bentuknya. Jadi disampaikan oleh Sa'di, hal-hal ini meskipun terlarang di setiap tempat dan di setiap waktu, namun larangan itu lebih keras saat dalam kondisi menunaikan ibadah haji. Kemudian tadi terdapat kaidah yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Sa'di. Seorang itu tidaklah sah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan maksiat kecuali setelah dia mengerjakan hal yang diperintahkan. Jadi kaidah penting dan menarik untuk ditelaah dan digarisbawahi dan dicamkan. Maka meninggalkan zina, meninggalkan khamar, itu tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orangnya rajin sholat, kecuali orangnya rajin puasa Ramadan. Kalau dia bukanlah seorang yang rajin menjalankan perintah Allah semacam mengerjakan sholat, tertib sholatnya, puasa Ramadannya, zakatnya dibayar, maka meninggalkan judi, meninggalkan khamar, meninggalkan zina, meninggalkan suap, meninggalkan korupsi, tidak bernilai sebagai ibadah yang mendekatkan orangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan hal-hal tadi, meninggalkan hal-hal yang jelek atau orang biasa bilang penyakit masyarakat tadi, itu kalau tidak diringin dengan menjalankan perintah Allah tidaklah menyebabkan orangnya itu jadi soleh. Karena mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk meninggalkan maksiat itu layatimu, ay layasihu. Layatimu di sini maknanya layasihu. Itu tidak sah sebagai amal yang mendekatkan seorang kepada Allah kecuali hal-hal yang diperintahkan itu diselesaikan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena yang jadi maksud pokok itu adalah mengamalkan yang diperintahkan. Sedangkan meninggalkan hal-hal yang dilarang itu adalah sarana untuk memperteguh, sarana untuk memperteguh ibadah dalam bentuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan. Maka menjalankan hal-hal yang diperintahkan itu adalah tujuan. Sedangkan menjauhi hal-hal yang dilarang adalah sarana. Dia statusnya adalah penguat. Ya, tidak disebut penguat kalau pokok yang mau dibuatnya tidak ada. Maka tinggalkan zina, tinggalkan judi, tinggalkan mabuk-mabuk, tidak ada nilainya. Kalau hal-hal yang Allah perintahkan tidak dia perhatikan. Apalagi jika kita katakan meninggalkan sholat itu kekafiran, lebih selesai lagi. Seandainya tidak, kita katakan ketika hal-hal yang diperintahkan ini tidak ada yang dikerjakan, kita meninggalkan maksiat, meninggalkan kejelekan, apa gunanya? Karena ibadah yang pokok, yang jadi pokok ibadah, dan ibadah itu adalah tujuan Allah ciptakan manusia, adalah menjalankan hal yang diperintahkan. Dalam menjalankan hal yang diperintahkan, itu ibadah yang paling ibadah. Adapun ibadah dalam bentuk meninggalkan hal-hal yang dilarang, maka itu adalah sarana penguat untuk ibadah yang pokok, menjalankan hal-hal yang Allah perintahkan. Maka yang jadi pokok itu adalah melaksanakan perintah Allah bertauhid, beribadahnya kepada Allah. Larangan kemusyrikan itu adalah faktor pendukung tegaknya tauhid. Oleh karena itu maka maksiat dalam bentuk meninggalkan hal yang diperintahkan itu lebih jelek daripada maksiat dalam bentuk menerjakannya dilarang. Maka kalau mau dibuat perbandingan, ini hal yang dilarang mabuk-mabukan dia tinggalkan, namun maka Allah perintahkan untuk Allah larang untuk melakukan untuk minum-minuman keras, larangan Allah dia indahkan, namun perintah Allah untuk puasa tidak dia indahkan. Mana yang lebih jelek dengan orang yang perintah Allah berpuasa dia indahkan, dia perhatikan, larangannya dia kerjakan? Maka jawabannya yang lebih jelek adalah kemaksiatan dalam bentuk meninggalkan hal yang diperintahkan. Itu lebih jelek. Maka ada orang yang mengatakan lebih baik tidak korupsi meskipun orangnya tidak sholat, daripada rajin sholat itu korupsi. Padahal korupsi itu adalah babnya bab meninggalkan hal yang dilarang. Sholat dan puasa Ramadan babnya adalah bab mengerjakan hal yang diperintahkan. Maka tentu kemudian ketika dia orang melaksanakan hal yang diperintahkan, maka kita punya harapan besar larangan yang diterjang itu akan nanti lama-lama mudah-mudahan akan segera dia tinggal. Nggak bisa dibalik. Lalu dia nggak korupsi, mudah-mudahan gara-gara dia nggak korupsi bisa-bisa nanti jadi rajin puasa Ramadan. Itu nggak bisa. Nggak punya kemudian timbal sebaliknya, itu tidak ada. Menurut ini yang ngaji puasa Ramadan mengkorupsi, kita katakan mudah-mudahan puasanya itu semakin berkualitas. Ya, pada maksud puasa itu mewujudkan diri yang bertakwa, mudah-mudahan ada imbasnya, besok korupsinya berkurang atau berhenti. Namun tidak bisa dibalik. Wah, kalau kerja haji ada orang masalah anti korupsi, mudah-mudahan besok terus puasa Ramadannya jadi rajin, jadi rajin, tidak bisa dibalik. Ya, maka satu kaidah yang penting itu satu kaidah sesat di sini, tidaklah sah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan maksiat kecuali hal-hal yang diperintahkan itu dilaksanakan. Kemudian di ayat-ayat Allah katakan semua kebaikan yang kalian lakukan Allah mengetahuinya. Maka tentu di sini maknanya adalah memotivasi kokoh-kokoh untuk bersama melakukan kebaikan. Karena yang dimaksud Allah mengetahui tidak hanya sekedar mengetahui, nah, Allah mengetahui, mencatat, kemudian akan memberikan balasan sebagaimana perbuatannya. Kemudian Allah perintahkan untuk membawa bekal, yaitu terutama bekal makanan ketika mau mengadakan safar yang perlu berkaitan safar untuk ibadah haji. Ini menunjukkan bahasanya usaha itu tidak bertentang dengan tawakal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang untuk mengambil usaha. Maka mengambil usaha, melakukan usaha, satu hal yang Allah perintahkan. Contohnya di sini, wa tazawwaju, ketika kalian mau safar untuk haji, bawa bekal. Jangan nekat mengadakan perjalanan tanpa bekal, ya nanti pada akhirnya karena gatal dengan rasa lapar yang bisnis dan minta-minta sama orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan usaha. Bahkan ikhtiar, usaha dan ikhtiar setelah yang Allah perintahkan. Bahkan itu terdapat ungkapan yang menarik yang mengatakan meninggalkan ikhtiar, meninggalkan usaha berarti mencela syariat. Adalah bentuk menyalahkan syariat. Namun mengandalkan usaha dan seakan-akan usaha itu adalah segalanya, itu merusak tauhid. Karena tauhid mengharuskan kita tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada usaha yang kita lakukan. Ketergantungan hati itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka wajib berusaha namun tanpa tawakal itu berarti usahanya tauhid. Mentawakal dengan alasan tawakal kemudian tidak mau melakukan ikhtiar berarti mencela dan menyalahkan syariat. Kenapa? Karena syariat memerintahkan ikhtiar. Syariat memerintahkan untuk melakukan usaha. Contohnya wa tazawwaju, bawalah bekal, ya, lakukanlah usaha, lakukan ikhtiar agar perjalanan itu bisa lancar. Kita tidak perlu kemudian terhambat karena bekal selama perjalanan telah tercukupi. Ketika orang itu kemudian punya bekal, punya makanan, punya uang, apa manfaatnya? Di sini disampaikan oleh Syekh Sa'di, yang pertama beliau sampaikan menyebabkan orang tersebut tidak butuh makhluk. Dia tidak membutuhkan uluan tangan bantuan orang lain karena dia punya duit. Dia punya apa yang dia butuhkan. Kemudian manfaat yang kedua, beliau katakan kita bisa menahan diri, menjaga diri berkaitan dengan harta orang lain. Soalan dengan memis-mis, minta-minta harta orang lain, wastisyafan ngarep-ngarep harta orang lain. Maka di sini satu hal yang menarik, satu hal yang patut diperhatikan. Bahasa yang berkaitan dengan harta orang yang tercela itu bukan hanya ngemis, ngarep-ngarep itu juga tercela. Yang tercela dalam Islam itu bukan hanya blak-blakan, minta-minta, tolong takdir saya. Salah apa banget nih? Tolong ditakdir ya, ngemis, minta-minta. No, ngarep-ngarep itu juga tercela. Ini siang-siang ini jam olasan, terus deket-deket jam ngobrol, bobok. Ayo bukan ya, sudah. Kau mulai nih, kau asik ngobrol nih. Olasan yuk, ayo makan yuk. Jangan marah. Maka yang tercela itu bukan hanya ngemis, minta-minta. Dan minta-minta itu boleh jadi orang itu minta-minta dengan bahasa verbal, dengan bahasa ucapan, atau dengan bahasa tindakan. Ya, diperundang, pasang wajah lainnya, perutnya sakit, kayaknya lemos, biar sakit belum makan ya, ayo makan yuk. Demikian juga istisrofan, ngarep-ngarep harta orang lain, duit orang lain, takdirat orang lain, pemberian orang lain, itu juga tercela. Kenapa? Karena yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi perintahkan dalam satu hadis yang dikatakan oleh Ibnu Majah, Nabi katakan ayis bima fi aidin nas takun ghani. Putus asalah engkau, janganlah punya harapan dengan harta orang lain engkau jadi orang kaya. Maka yang Nabi perintahkan kepada kita berkaitan dengan harta orang lain itu adalah putus asa dari mendapatkan manfaat yang bersumber dari harta orang lain. Wah, saya gak mungkin ya dapat cipratan dari dia, saya gak mungkin. Putus asa. Dan katakan tidak mungkin dapat cipratan dari harta orang lain. Itu yang Nabi perintahkan. Dan kita tidak akan bisa melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kecuali menghindari dua hal itu. Ngarep-ngarep nggak boleh, apalagi yang lebih parah dari ngarep-ngarep sampai keucap, sampai minta-minta. Kalau tanpa dua hal ini kita tidak bisa melaksanakan perintah Nabi tadi. Ayis lima pihak dinas takun kami. Demikian juga sebagaimana perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Arba'in Awamiyah, izhad bima fi aidina yuhibbakan nas. Kalau engkau ingin disukai oleh orang, orang simpati kepada anda, orang respek kepada anda, maka zuhurlah, jangan-jangan berharap dengan harta manusia, dengan harta orang lain, yuhibbakan nas, orang lain itu akan suka padamu. Nah, orang lain itu senang dengan manusia punya karakter, senang dengan orang yang tidak meminta-minta padanya. Dan orang itu sifat karakter manusia itu enggak suka dengan orang yang bolak-balik minta bantuan kepada. Ya kalau seandainya minta bantuan jangan sering-sering. Itu akan disukai oleh manusia. Apalagi yang enggak pernah tak bantuan, itu orang lebih suka lagi. Ya, maka berdasarkan hadis yang pertama, Nabi sampaikan kiat untuk jadi orang kaya. Putus asalah dari harta manusia, takun ghaniyan, kau jadi orang kaya. Maka kaya dalam artian cukup itu pokok masalahnya adalah hati. Pokok masalahnya adalah hati. Kalau orang itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan putus asa dari sumbangan orang, subsidi orang, kemudian kebaikan orang lain, maka dia orang kaya. Kalau hartanya berlimpah namun hatinya itu merasa uang dan uang, uang dan uang, maka pada hakikatnya dia adalah muhtaj, orang yang punya hajat, orang yang miskin. Demikian juga di hadis yang diangkat Nawawi, Nabi katakan zuhudlah terhadap harta manusia, niscaya manusia akan mencintai, menyukai. Maka di sini dalil bahasanya boleh punya cita-cita dan harapan diterima di masyarakat dan dicintai oleh masyarakat. Terpandang di masyarakat itu bukan cita-cita yang salah. Terpandang di masyarakat, dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh manusia, manusia mencintainya, masyarakat mencintainya, menghargainya, menghormatinya, itu bukan cita-cita yang tercela. Boleh punya cita-cita yuhibbakan nas, bagaimana manusia cinta pada menghormatiku, memuliakan. Yang tidak boleh adalah caranya. Yang dilihat adalah caranya. Gimana caranya supaya terpandang, dicinta oleh manusia dan terpandang di hadapan manusia. Kalau caranya kemudian tetangga pingin kemudian amal kemusyrikan ya kita ikut mengunjungi, yang kemudian amal bid'ah ya ikut mengunjungi, yang penting waktu senang apik di masyarakat. Nah itu ya tidak benar. Jangan ya tidak benar. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cinta masyarakat pada dirinya, cinta manusia pada dirinya. Tapi jika orang itu dia punya keinginan untuk dicinta oleh masyarakat, dipandang oleh masyarakat, tidak masalah asal itu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan ada cara-cara yang Nabi tuntunkan. Di antara cara yang Nabi tuntunkan adalah izhad fima fi aidina, yaitu jangan jadi orang ya pemis, jangan jadi orang ya, jadilah orang yang mandiri, jadilah orang ya berdikari, jadilah orang yang memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak berharap-harap dan menggantungkan diri kepada bantuan orang lain. Kemudian disampaikan sesaji fil ikhtar minhu, kalau kita bawa bekal yang lebih banyak ketika safar, diantaranya adalah safar haji, maka ini ganjarannya lebih besar. Wa fil ikhtar minhu, dengan membawa banyak bekal, maka nafkah bisa memberikan manfaat pada orang lain, bisa membantu musafir yang lain, dan dengan membantu orang lain berarti menambah amal kedekatan kita, amal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa tazawwadu dan berbekal, ini bekal yang dimaksudkan di sini adalah bekal fisik yang manfaatnya adalah menegakkan badan, bisa kemudian ganjal perut dan bisa kemudian bisa kita menikmati hidup. Karena ada bukan jenis yang kedua yang lebih penting, yang tidak kalah penting bahkan lebih penting, yaitu bekal yang hakiki. Itu bekal ini bukan hanya manfaatnya di dunia sebagaimana bekal makanan, bekal ini manfaat di dunia dan di akhirat. Itulah bekal takwa, yang dia adalah satu-satunya bekal yang bisa kita bawa untuk menuju tempat yang kekal. Itulah satu-satunya bekal yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kenikmatan yang paling sempurna, yaitu kenikmatan surga dan kenikmatan yang luar biasa yang terus menerus. Dan di ayat-ayat Allah katakan wattaquniya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepada aku wahai orang-orang yang memiliki akal. Itu maksudnya ya, memiliki akal yang betul-betul berfungsi dengan baik. Maka bertakwa, maka disini disampaikan takwa adalah perkara yang paling penting, yang paling urgen, yang diperintahkan oleh akal. Dan tidak mau bertakwa adalah bukti kebodohan dan rusaknya pikiran. Orang yang betul-betul akalnya itu berjalan dan berfungsi dengan baik, maka akal tersebut akan mendorong orang yang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alba, itu jamak dari lu yang artinya adalah inti. Kenapa akal itu disebut lub, jamaknya alba? Karena dia adalah inti pembeda manusia dan bukan manusia. Jika dihilangkan dari manusia itu akalnya, cara berpikirnya yang baik, memandang jauh ke depan, itu hilang, maka kelakuan manusia tidak akan ada bedanya dengan kelakuan binatang. Maka yang membedakan antara manusia dengan bukan manusia, dengan binatang, dengan kambing, sapi dan ayam, itu adalah fungsinya akal dengan baik. Maka akal itu dijadikan sebagai lubun insan, intinya manusia. Dan ayat ini menunjukkan bahasanya orang yang betul-betul ulul albab itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulul albab dalam istilah Al-Quran maknanya adalah orang yang beriman dan bertakwa. Sebagai orang yang menerjemahkan ulul albab dengan mengatakan cendekiawan, intelektual, maka itu kita katakan itu berbeda dengan makna ulul albab dalam Al-Quran. Terlalu banyak intelektual yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entahlah, non dia malah bunuh istrinya sendiri karena cemburu. Malah kemudian sudah jadi guru besar, malah kemudian nyambung-nyambung. Itu entahlah, itu cendekiawan. Maka ini menunjukkan bahasanya ulul albab itu bukan sekadar intelek. Jadi maksud ulul albab dan istilah Al-Quran orang yang beriman dan bertakwa. Kalau dia intelek namun dia tidak punya iman dan tidak punya takwa, itu bukan ulul albab. Ya itu katakan ulul albab, orang yang memiliki akal. Maka ini maksud dalam istilah Al-Quran adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka siapa itu ulil albab? Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaquniya ulil albab, bertakwalah kalian hanya kepada-Ku wahai orang-orang yang memiliki akal. Sehingga akal dalam istilah Quran dan hadis itu punya dua pengertian. Pertama, akal dalam pengertian lawan dari gila. Dan bukan ini yang dimaksudkan. Bukan ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Disebut dengan aklu idrok, akal dalam artian paham, nyambung, dijak ngomong, gak sinting, gak gila. Ini bukan ini yang dimaksudkan. Kemudian akal jenis yang kedua adalah aqlu rusdin, akal dalam pengertian kemampuan berpikir yang baik yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal yang jelek. Ini disebut dalam bahasa Arab aqlu rusdin. Dan akal dengan pengertian yang kedua ini, akal dengan pengertian yang kedua ini berbeda dengan cerdas. Boleh jadi orang yang tidak cerdas mungkin berakal. Ya, ada akal jenis yang kedua, yaitu akal yang berupa kemampuan berpikir yang baik, mendalam, menimbang berbagai hal, akhirnya mengalahkan orang untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang jelek. Itu akal jenis yang kedua. Nah, kebalikannya kalau dalam Islam, jadi setelah para ulama kebalikannya adalah orang yang safi, orang yang kelakuannya enggak benar, kelakuannya memalukan, melakukan perbuatan enggak mikir, kata orang. Kayak begitu kok dilakukan. Dan akal jenis yang kedua ini berbeda dengan cerdas, berbeda dengan pencapaian IP yang tidak ada hubungannya. Boleh jadi IP-nya bagus, akalnya rendah. IP-nya bagus, akalnya rendah. IP-nya bagus, namun pokok berat, itu akalnya rendah. Akalnya rendah. Kalau orang itu kemudian berakal yang baik, dia akan tinggalkan rokok. Karena dia rokok itu tidak hanya mikir, wah ini jantan. Bukan, pemikiran tinggal, dia timbang. Oh, ini bahayanya, kesehatannya. Oh, ini nanti kemudian anak di rumah, istri kemudian jadi rokok pasif dan sebagainya, duitnya dan seterusnya. Jadi timbangku banyak hal, bukan yang sudah kok saya pilih jadi lelaki sejati. Tidak, itu pemikiran dangkal. Itu bukan akal. Bukan akal. Yang namanya akal itu berpikir mendalam, lihat dari berbagai aspek dan sisi, dan mendorong orang yang untuk melakukan hal yang baik-baik dan mencegah dari yang jelek-jelek. Bahkan mencegah dari hal-hal yang tidak manfaat. Ini tidak manfaat, apa saya lakukan? Saya dapat pahala apa di sini? Oh, tidak ada. Dapat duit kok kalau begitu juga tidak ada. Tidak dapat duit, tidak ada. Tidak dapat duit, tidak dapat pahala, apa saya lakukan? Tidak dapat manfaat dunia, tidak dapat manfaat akhir, apa saya kerjakan? Maka akal jenis yang kedua ini berbeda dengan kecerdasan. Berbeda dengan IQ, berbeda dengan IP, berbeda dengan nilai. Jadi orang itu nilainya matematikanya 100, dia tidak berakal. Karena perbuatannya memalukan. Perbuatan yang buruk. Maka jangan kira kecerdasan itu punya hubungan dengan akal. Realita menurut tidak ada. Orang pintar, profesor, pelakon, bijak. Dia cerdas, enggak punya akal. Profesor nyabu, ini berarti enggak punya akal. Maka cerdas beda dengan berakal. Dan satu hal yang patut diperhatikan, bahasanya berkaitan dengan masalah perempuan, Nabi katakan perempuan itu kurang akalnya. Di sini akal yang dimaksud ini adalah akal dalam pengertian yang kedua. Itu maksud dengan kurang tabrakan bukan berarti, bukan artinya kurang cegas kemudian disangkal oleh orang-orang. Oh, hadisnya itu udah benar gitu. Oh, suka banyak perempuan yang IP-nya 4, kumlau dan sebagainya, gak bisa jadi profesor dan sebagainya. Hadisnya itu perlu di itu gak jangan dimaknai kurang pemahaman kontekstual, tekstual, terlalu tekstual dan sebagainya. Padahal intinya tidak paham maksud hadis. Nah, hadis itu bicara tapi tidak mengatakan perempuan itu kemudian kurang dalam zakat, kurang dalam kecerdasan. Nah, jadi perempuan itu cerdas, non tetap tetap akalnya tetap fokus. Lagi yang boleh jadi lebih bodoh daripada dia adalah masalah IP dan dalam masalah nilai, karena dia nimbang. Ya, ketika melakukan sesuatu ya jadi bukan hanya apa yang di depan mata atau yang sebaliknya dan seterusnya. Secara umum laki-laki demikian dan bisa mengontrol diri ketika emosi. Tidak kemudian kalau marah dan banting piring, apa manfaatnya? Pemanfaatnya piring kurang, besok harus beli. Tidak bermanfaat. Tidak akan dilakukan dalam lain berakal. Perbuatan ini tidak dilakukan oleh berakal, dilakukan oleh orang yang emosional yang hilang akarnya. Maka yang nanti katakan bahasanya perempuan itu naqisul aqli, bukan naqisul dzaka, kurang akarnya, bukan tapi tidak mengatakan kurang kecerdasannya. Artinya kecerdasan perempuan itu berujud tetap tinggi, lebih tinggi daripada laki-laki, namun kemampuan mengontrol emosi, kemudian berpikir jernih, berpikir kemudian menimbang ini dan itu, tidak larut dengan perasaan. Nah, ini begitu lah. Secara umum itu lebih dimiliki oleh laki-laki. Tidak, maka di sini masalah hadis nanti soal akli tidak ada hubungannya dengan, bukan berkaitan dengan masalah kecerdasan. Dan di antara bukti nyata kalau wanita itu naqisul aqli mau dipacari, itu bukti kalau naqisul aqli. Korban pacaran dan demikian banyaknya ya, kemudian bisa dimek-mek gratisan, kerugian ya. Kalau kemudian dia hanya perempuan yang berakal dan itu sedikit, yang kemudian apa? Dipacar gak mau, kalau dilamar mau ya. Dinikahnya mau, dipacar gak mau. Banyak perempuan dinikahi jangan-jangan saya masih kuliah dan sebagainya, pacarannya mau, dipacarnya mau, dilamar, dinikahi sekarang mau. Itu bukti naqisul aqli. Dan lihat betapa banyak perempuan yang mau dipacari ya, dan secara umum naqisul aqli. Betapa sedikitnya dia tidak mau pacaran, betapa sedikitnya dia tidak mau pacaran. Nah, itu yang perempuan ya berakal. Perempuan-perempuan buat saya itu sedikit. Oleh karena itu maka di sini peran wali, motor, kamu sudah punya senang-senang laki-laki, nikah saja. Mesti wali. Ya, maka perhatikan bedanya antara akal dengan kecerdasan. Perempuan itu Nabi katakan dengan naqisul aqli, ya, tidak sempurna akalnya, dan Nabi tidak mengatakan naqisul dzaka, tidak sempurna kecerdasannya. Namun yang Nabi katakan tidak sempurna akalnya. Dan dan akal itu berkembang dengan banyaknya pengalaman, banyaknya masalah, dan bergaul dengan orang-orang yang lebih banyak pengalamannya, mendengar cerita orang-orang yang mau mendengar cerita orang-orang yang berpengalaman, yang punya banyak masalah dan berbagai macam masalah, dan dia mengambil pelajaran dari kisah-kisah hidup mereka. Di antara hal-hal yang mengembangkan, meningkatkan kualitas akal. Maka boleh jadi kemampuan otak itu sudah sampai pada titik maksimalnya, kemampuan akal itu bisa lebih dari itu. Dalam usia tertentu kemampuan otak itu sudah berhenti, namun kemampuan akal itu bisa tetap bertambah meskipun kemampuan otaknya sudah berhenti. Ya demikian, lebih kita bahas, kita kaji dan sempatkan malam hari ini. Allahumma'alim dan ma'ayyumma'na wa'afatul ma'adam tana wa sinayma sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.